الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Amma ba'd, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Qala al-imamu Muslimun rahimahullahu ta'ala haddathana Harmalah ibn Yahya ibn Abdullah ibn Imran At-Tujibi dan Harmal bin Yahya At-Tujibi huwa alamun nas bi Ibn Wahb syekhnya, dan At-Tujib bi Hadramaut, nama daerah di Hadramaut nisbah kepada Tujib At-Tujibi. قال أنبأنا ابن وهب وعبد الله بن وهب قال أخبرني يونس ويونس ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو الزهري. قالوا الزهري حبيب ما اسمه siapa nama الزهري أحسنت محمد ابن مسلم الزهري. قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف putranya عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن مسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Abdullah. Abdullah Indar. Sebenarnya Dela. Abdullah. Rasulullah siapa namanya? Siapa nama Nabi kita? Man Nabiyuk? Dinil Islam. Wa Nabiyuk? Nabi, siapa nabimu? Ahsanta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak kecil harus sesuai dengan kalimat yang diajarkan. Pertanyaan berubah sedikit, tidak bisa jawab. Allah ibarik fikum. Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala Abu Hurairah Abdurrahman, masmu? Ahsanta, Abdurrahman Musakhir. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن وهب قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيه أو فيها أبصارهم حين ينتهبها ومؤمن. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني زاني واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن سيب وأبو سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. قال وحدثني محمد مهران الرازي قال أخبرني عيسى ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن مسيب وأبي سلامة وأبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث أقيل عن الزهري عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. قال وحدثني حسن معالي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطي بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, tidaklah seorang pezina berzina tatkala dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Dan tidaklah seorang pencuri mencuri ketika dia sedang mencuri dalam keadaan mukmin. Dan tidaklah seorang pemabuk ketika dia mabuk dalam keadaan mukmin. Dan sudah kita ketahui bersama bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan pelaku dosa besar. Dan berzina, begitu pula mabuk dan mencuri termasuk perbuatan dosa besar. Akidah ahli sunnah wal jamaah, ini akidah yang benar tentang hukum pelaku dosa besar. Bahwasanya pelaku dosa besar jika dia bertaubat dari perbuatannya, maka diterima taubatnya apapun bentuk dosa tersebut, termasuk dosa kesyirikan. Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakan wahai hamba-hambaku, katakan wahai Rasul kepada hamba-hambaku. Wahai hamba-hambaku yang mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas, melakukan perbuatan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa. Yaitu semua dosa orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siak ayatnya seruan kepada hamba Allah agar bertaubat dari dosa mereka dan tidak putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuk dosanya, sampai dosa kesyirikan. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum kebanyakannya awalnya mereka hidup di dalam keadaan musyrik, di dalam kesyirikan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan bertaubat dari kesyirikan mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang terbaik dalam umat ini. Para sahabat merupakan generasi yang terbaik dalam umat ini. Syahidnya bahwasanya dosa apapun juga, kalau seorang bertaubat maka diampuni dosanya. Kemudian masalahnya sekarang yang terjadi perselisihan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu bidah, sama orang-orang khawarij dan juga semakna dengan madzhab mereka orang Mu'tazilah, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan tentang hukum orang yang melakukan dosa besar kemudian dia tidak bertaubat sampai meninggal, apa hukumnya? Kalau bertaubat ini sudah kita sebutkan, orang yang melakukan dosa pun juga kalau bertaubat diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang masalahnya kalau orang berbuat dosa besar, seorang berzina, atau orang membunuh, atau orang mabuk-mabuk, kemudian sampai meninggal dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat tersebut, apa hukumnya? Aqidah sunnah wal jamaah bahwasanya para pelaku dosa ini ketika mereka meninggal di atas dosa, selama dosanya bukan berupa kesyirikan, maka tahta masyiatillah azza wajal, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengampuni orang tersebut yang berbuat dosa besar dan dia tidak bertaubat dari dosanya, Allah menghendaki untuk mengampuninya dengan tanpa diadab, maka Allah mengampuninya dan dimasukkan langsung ke dalam surga. Dan seandainya Allah menghendaki untuk mengadab pelaku dosa besar tersebut, maka orang tersebut diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Tapi tidak kekal di dalamnya. Selama dia seorang muwahhid ahlu at-tauhid, dia diadab dan neraka dalam rangka dibersihkan dari dosanya. Dan kita sudah bersih, dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, pelaku dosa besar selain kesyirikan hukumnya tetap muslim dan tetap mukmin, tapi keimanannya tidak sempurna. Dia mukmin tapi naqisul iman, imannya lemah ketika dia berbuat dosa, terlebih dosa besar. Sudah kita ketahui dari definisi iman, di antaranya adalah yang qusul bil ma'siyah, keimanan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau kita ditanya apa hukum orang yang membunuh atau mabuk atau berzina dan dia mati dan belum sempat bertobat dari perbuatannya, maka kita katakan tahta masyiatillahi azza wajal, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki diampuni dengan tanpa diadab, maka Allah akan ampuni. Dan jika Allah menghendaki untuk diadab, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka dibersihkan dari dosanya. Tapi tidak kekal di dalam adab. Pasti suatu saat dimasukkan ke dalam surga. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka dari sini kita bisa mengetahui makna la yazni zani hina yazni wa mu'min. Tidaklah seorang pezina berzina tatkala dia berzina dalam keadaan mu'min. Seorang pezina ketika berzinanya katanya tidak dalam keadaan mu'min. Maka makna tidak dalam keadaan mu'min, yaitu tidak dalam keadaan sempurna keimanannya. Kalau mukminnya dia tetap mukmin, tapi naqisul iman, imannya lemah. Maknanya bahwa pelaku dosa besar selain kesyirikan tidak kafir. Tidak kafir. Dia muslim, dia mukmin, tapi naqisul iman, keimanannya lemah. Begitu pula makna la yasriqu sariq hina yasriqu wa mukmin. Tidaklah seorang pencuri mencuri, tapi dia mencuri dalam keadaan mukmin. Maknanya kalau dia dalam keadaan mencuri, sedang mencuri, dia tidak beriman. Apa maknanya tidak beriman secara mutlak? Bimana mutlakul iman? Tidak. Tidak beriman maknanya dia tidak sempurna keimanannya ketika dia mencuri. Dia lemah. Sedang lemah keimanannya. Ini makna wahuwa mu'min. Wahuwa mu'minun kamilul iman. Begitu pula tidaklah seorang yang mabuk. Ketika dia mabuk dalam keadaan mu'min. Jadi ketika mabuk dicabut kesempurnaan imannya. Dia menjadi orang naqisul iman, orang yang lemah keimanannya. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang jadi lemah dengan kemaksiatan. Berbeda dengan orang-orang khawarij, orang-orang mubtadi'ah, al-bidah. Orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir. Jadi menurut mereka orang yang berzina kafir. Orang yang membunuh kafir. Orang yang mabuk kafir. Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Apakah benar akidah ini? Kita katakan tidak benar. Ini akidah orang-orang khawarij. Kenapa tidak benar? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepadanya. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang selainnya. Maka dosa, walaupun dosa besar, selama bukan berupa kesyirikan, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tahta masyiatillah azza wajal. Jika Allah menghendaki mengampuni, Allah mengampuninya, dan jika Allah menghendaki untuk mengadabnya, diadab, tapi tidak kekal di dalam adab. Begitu pula akidah yang sesat yang lainnya, itu akidah orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu tidak kafir. Tapi katanya tidak juga mukmin, bukan kafir, bukan mukmin. Kalau begitu bagaimana keadaannya? Karena fi manzilah baina manzilatain. Kedudukannya di antara dua kedudukan, di antara iman dan kafir, di antara iman dan kufur. Tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Mereka istilahkan dengan fasik. Tapi hukum di akhirat itu sama dengan orang-orang Khawarij. Kata mereka, kalau meninggal di atas dosa tersebut, maka dia akan kekal di dalam neraka. Sekali lagi, khulasahnya bahwasanya pelaku dosa besar selain kesyirikan itu tetap dikatakan mukmin, sekalipun naqisul iman, keimanannya lemah, dan tidak dihukumi dengan kekufuran. Siapa yang menghukumi orang pelaku dosa besar sebagai kafir? Orang-orang Khawarij, orang-orang sesat. Dan mereka mengatakan kalau meninggal di atas dosa tersebut, maka dia akan kekal di dalam neraka. Dan riwayat yang lainnya ada tambahan, wa yantahibu nuhbatan tatasyarafin yarfa'u an-nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibu umumin. Tidaklah seorang merampas, katanya, barang yang berharga, merampas milik orang lain dan orang-orang melihat perbuatannya ketika dia merampas dalam keadaan mukmin. Maknanya dia bukan seorang mukmin kamilul iman, sama dengan makna sebelumnya. Akhi Ayub, indak. Apa hukum pelaku dosa besar? Taib. Pelaku dosa besar, apapun bentuknya, kalau dia bertaubat dari dosa tersebut, maka diampuni dosanya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah. Karena Allah mengampuni semua dosa tanpa terkecuali, walaupun berupa kesyirikan. Kalau bertaubat, diterima taubatnya. Dan kalau seorang melakukan dosa besar dan dia tidak bertaubat sampai meninggal, maka aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan aqidah yang benar, dia tetap seorang mukmin selama dosanya bukan berupa kesyirikan. Dan keadaannya di akhirat itu tahta masyiatillah. Jadi di dunia dihukumi sebagai mukmin pelaku dosa tersebut, dan di akhirat itu tahta masyiatillah azza wajalla, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuninya, diampuni tanpa adab, dan kalau Allah menghendaki mengadabnya, maka diadab. Tapi tidak kekal dalam adab tersebut. Pasti suatu saat dikeluarkan dari adab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini termasuk keutamaan tauhid. Ahlu tauhid yang meninggal dari tauhid pasti masuk surga. Imma dukhulan awalian, imma langsung masuk surga, dan imma setelah dibersihkan dari dosanya di neraka. Tapi pasti masuk surga. Pembongkar. Siapa kelompoknya yang mereka mengatakan pelaku dosa besar itu kafir dan kalau mati kekal dalam neraka? Ahsanta, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Abu Syafiq. Siapa kelompoknya yang mengatakan pelaku dosa besar bukan mukmin, bukan kafir, tapi fi manzilah baina manzilatain, dan di akhirat kalau meninggal di atas dosa tersebut, hukumnya kafir, kekal dalam neraka? Kelompok siapa itu? Ya? Kalau Khawarij tadi katanya kafir, pelaku dosa besar itu kafir, kata Khawarij. Kalau ini katanya tidak, kita tidak mengatakan kafir, tapi kita tidak pula mengatakan mukmin, karena kedudukannya antara kufur dan iman. Tapi kalau meninggal di atas dosa tersebut tanpa taubat, maka dia kekal dalam neraka. Siapa itu? Dibantu. Ayo, Bang. Orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ujung-ujungnya sama dengan Khawarij. Pelaku dosa besar yang tidak bertobat dari tersebut kekal dalam neraka. Perbedaannya hanya penyebutan nama mukmin atau bukannya. Kalau orang Khawarij mengatakan kafir. Kalau orang Mu'tazilah tidak menamakan kafir, tapi fi manzilah baina manzilatain. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.